Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glewean. Ayo bae. Mo, nyala HP ini nyajal lah, jemas mangas. Masa anu yusini dina kia-kia ini harus nyelang pipira HP ini nyong. Mau orang sakwatir orang teng orang pulsane lah. Pokoknya ntar nyelang HP kan gue makoni gambar beko mangas temen. Gue anu HP gue makoni gambar kebanyakan karakar beko yang yusini. Lah ya mau HP mu kan jangan layak duduk martil sih ya. Gede banget kayak gue lah ya. Gue ngapa maning nak orang gue duduk kepak kok. Oh ala yusini ya yusini gak punya handphone. Ya yusini gak punya handphone. Sekarang saatnya Jajus ini menikmati kemudahan berkomunikasi. Kami perkenalkan produk handphone baru. Handphone yang satu ini bebas pulsa dan bebas pulsa pokoknya tenan. Buat telepon ngantek lambene pecah dadi rimolas, pulsane ora kelongora. Buat SMS ngantek tangane pada pritil, pulsane ngutuh-cetuh seumur-umur. Yakin, gratis seumur hidup. Bahkan, nek perlu diturun-turunakan maring canggah Jajus ini, ora apa-apa ngono silakan, tetap bebas pulsa pokoknya. Ayo, gunakan sekarang juga handphone merek Nyelang Friend. Nambok, Nyelang Friend. Handphone baru keluaran kami, Nyelang Friend. Cara membelinya mudah sekali. Gratis, orang bayar. Syaratnya, Jajus ini kudu duwe kanca singakeh. Duitan pokoknya ya. Minimal kancane Jajus ini ya duwe handphone lah. Itu saja persyaratan membeli handphone Nyelang Friend. Buktikan sekarang juga kemudahan berkomunikasi dengan handphone Nyelang Friend. Tersedia dalam berbagai pilihan. Angger pas ketemu batir sing eman banget nyah-nyoh awean pisan, gunakan handphone Nyelang lah Friend. Tapi angger ketemu batir sing mangas banget yon berdetail duel saking mangasnya angger mangan nangka bekar beton-betone, gunakan handphone Nyelang Friend. Nyelang gentak-gentak. Oke, Jajus ini nggak punya handphone, pakai handphone bebas pulsa seumur hidup, handphone Nyelang Friend. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.